sadari, kini ku jauh dari kasihmu. Ku akui segala dosa dan salahku. Ini aku datang padamu, ampuniku. Dan kau angkatku, lupakan dosaku. Kau jadikan